السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، إذا melihat di tengah-tengah kita ini didominasi oleh anak-anak muda, Masya Allah. Hati ini gembira dengan suasana yang seperti ini. Karena dulu saya masih ingat, ketika saya masih remaja, masjid-masjid itu dipenuhi orang-orang tua. Gak ada anak muda. Anak mudanya nongkrong di pinggir jalan atau di tempat PlayStation, tempat main-main dingdong. Kalau waktu itu bukan sekarang, waktu itu istilahnya dingdong. Atau sedang main bola dan sejenisnya. Masjid tidak terlihat anak muda. Tetapi sekarang ini Masya Allah, separuh lebih anak muda, bahkan mungkin yang tuanya cuma 1-2 orang, atau cuma saya yang tua. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kenapa saya gembira? Karena masa muda itu masa yang sangat-sangat berharga. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ما بعث الله نبيا إلا شابا وما أتي العلم عالم خير له منه وهو الشاب إلا شابا. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, dinukil pula dalam Al-Hadis Al-Mukhtarah, dan juga dinukil dalam Tafsir Ibn Kathir rahimahullah, bahwasanya kata Ibn Abbas, tidaklah diutus seorang nabi kecuali syab, masih muda. Dan juga tidaklah seseorang diberi ilmu yang lebih baik daripada seorang diberi ilmu dalam keadaan muda. Berbahagialah mereka-mereka yang masih muda telah mendapatkan ilmu. Demikian pula Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang Ibrahim alaihi salam. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sami'na fatan. Apa itu fatan? Fata, pemuda. Aku mendengar ada seorang pemuda yang mereka sebut-sebut dengan nama Ibrahim alaihi salam. Juga Musa berjalan dengan seorang anak muda juga. Wa idh qala Musa li fatahu fatahu. Demikian pula kisah Ashabul Kahfi. Allah katakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda-pemuda yang kami berikan pada mereka, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk. Berarti mereka para Ashabul Kahfi fityatun, juga pemuda-pemuda, potensi masih kuat, masih banyak kesempatan, masih dalam keadaan sempurna, pandangan sempurna, pendengaran sempurna, nalar sempurna, tenaga sempurna, masya Allah. Tidak seperti kita-kita yang sudah memiliki banyak kekurangan, mata harus disambung dengan kacamata, gak ada kacamata bingung. Berjalan sedikit sudah gak kuat. Berbicara sudah gak kuat lama. Dulu daurah 3 hari jam 8 sampai jam 10. Istirahat sebentar jam 10 sampai jam 12. Habis duhur, habis makan sampai asar. Habis asar sampai maghrib. Habis maghrib sampai isya. Tanyakan pada mereka, orang-orang lama, bagaimana daurah waktu itu. Sehari itu full. Sekarang gak kuat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Udha'afa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan tentang masalah masa-masa muda ini, bahwa pemuda-pemuda yang pada Ashabul Kahfi dikatakan fityah. Demikian pula Ibrahim dikatakan oleh Allah fata. Demikian pula para anbiya tidak diutus kecuali dalam keadaan masih muda. Dan ini belum renta. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih, mengucapkan satu kalimat yang sangat bagus. Man ta'allamal ilma wa huwa syabun kana kawashmin fi hajarin, wa man ta'allama al ilma ba'dama yadkhul fi sinni kana kal katib ala dhahril ma. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang belajar dalam keadaan dia masih muda, masih remaja, maka seperti mengukir di atas batu. Walaupun mungkin agak susah, tetapi terpatri, nempel, kokoh. Hah? Prasasti-prasasti itu di batu. Awet sekian lama. Tetapi siapa yang belajar ba'da ma yadkhul fi sinni, siapa yang belajar dalam keadaan sudah berumur, kan naqsy, seperti mengukir di atas air, kayaknya enteng, tapi sebentar kemudian hilang, sebentar sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan masalah anak muda ini untuk dua tujuan. Satu tujuan kepada kalian, wahai anak-anak muda, semangatlah belajar dan menghafal. Yang kedua, wahai para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak-anak remaja, jagalah baik-baik, didiklah sebaik-baiknya. Karena itu adalah kesempatan yang paling bagus untuk dididik mereka agar terpatri di hatinya seperti naqsh 'alal hajar, seperti ukiran di atas batu yang sampai kapanpun masih kokoh di hatinya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sampai hari ini saya masih ingat ketika saya diajari alif ba ta oleh guru saya ketika itu. Masih ingat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hasan Al-Basri menyatakan al-ilmu al-hifz fi sigari kan naqshi fil hajari. Bukan hanya asar dari Abu Hurairah, ternyata asar dari tabi'i Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Bahwa yang namanya ilmu dan yang dimaksud oleh beliau adalah menghafal di masa kecil itu seperti ngukir di atas batu. Jadi lebih bagus lagi ketika menghafal ketika kecil. Maka ini saya katakan kepada para pemuda, para remaja, anak-anak, hendaklah semangat menghafal, menghafal, menghafal. Dan juga kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak-anak muda juga jangan lupa. Tekankan mereka untuk menghafal. Belajar, belajar, belajar, mengkaji dan menghafal. Agar terpatri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai para bapak-bapak dan ibu-ibu, jagalah anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Khususnya kepada para bapak-bapak kaum laki-laki. Qu anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan saya khususkan juga para ibu-ibu, karena biasanya mereka lebih banyak waktunya bersama anak-anak. Para ibu-ibu ini betul-betul kesempatan mereka untuk mendidik anak-anaknya sangat-sangat banyak. Dan anak-anak itu seringkali dan banyak waktu bersama ibunya. Sehingga bahasa anak-anak dikatakan bahasa ibu. Karena yang terpengaruh bahasa ibu. Mungkin kaum laki-laki banyak bekerja di luar rumah. Berdagang, bekerja, safar, berdakwah, berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Sehingga yang banyak kesempatan untuk mendidik anak-anak adalah para ibu. Al-ummu madrasatun idza atataha 'ada tajilan thayyibal a'raq aw thayyibal a'raq. Ibu-ibu itu seperti sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Sebelum anak-anak itu sekolah dimanapun, dia sekolah kepada ibunya. Warna ibunya akan terpatri pada anak-anaknya. Kalau warnanya putih bersih, maka anak-anaknya akan menerima warna yang putih bersih. Tetapi nasallahu salamul afiyah, kalau padanya ada berbagai macam noda pada ibu tadi, maka akan berpengaruh pada anak-anaknya. Bahkan anak yang masih kecil tiba-tiba mengucapkan kalimat yang di luar dugaan. Persis seperti ketika ibunya mencaci anaknya yang kaki yang besar. Persis kalimatnya. Saya tidak pernah ngajari. Iya. Mungkin tidak sengaja memberikan pelajaran. Tetapi mencontohkan contoh yang jelek pada anak-anaknya. Qul inna a'udzubikumullah. Ini sebagai contoh sederhana. Bahwa kadang-kadang anak kecil begitu mengejutkan kita, mengucapkan kalimat yang tidak disangka-sangka. Ternyata pernah mendengar sekian waktu yang lalu dari ibunya. Atau dari bapaknya. Apalagi kalau dia dibebaskan bergaul dengan anak-anak yang jelek atau bergaul dengan tontonan yang jelek. Bisa ditebak apa jadinya? Bisa ditebak apa jadinya? Ketika ditanya di kelas anak-anak SD, kalau sudah dewasa mau jadi apa engkau? Ultraman katanya. Wallah terjadi. Sampai gurunya bingung mau marah apa tertawa, dia agak geli tapi bingung, ini anak kok bisa begini? Dari mana itu? Qul inna a'udzu bikum min semua yang dilihat yang didengar, yang ditonton, yang disaksikan oleh anak-anak tadi menjadi pelajaran pertama. Karena dia lahir dalam keadaan putih bersih, enggak tahu apa-apa. Lahir dalam keadaan fitrah. Dia bisa berubah jadi seperti ini karena siapa? Abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapak ibunya lah yang merubah dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Adapun maulud yang dilahirkan, yuladu ala al-fitrah. Lahir di atas fitrah. Kemudian diwarnai dengan warna-warna yang ada di luar. Maka usikum bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semuanya dan saya termasuk di dalamnya. Untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah fi auladikum. Ittaqullah fi syababikum. Ittaqullah fi ahalikum. Bertakwalah kepada Allah tentang anak-anak kalian. Bertakwalah kepada Allah tentang pemuda-pemuda kalian. Bertakwalah kepada Allah tentang istri-istri dan keluarga kalian. Jangan anggap remeh masalah tersebut. Karena akan terpatri di anak tadi seperti ukiran di atas batu. Akan terus nempel di benaknya sampai dewasa. Ikhwani fid din, a'azzakum Allah. Urwah ibn Zubair menasihatkan pada anak-anaknya. Ya bunayya, inna azhadan nas fi 'alimin ahluhu. Wahai anakku, biasanya manusia yang paling merasa enggak butuh terhadap ilmu seseorang biasanya justru keluarganya sendiri. Yang dari luar pada berdatangan, yang di rumahnya enggak ngaji. Ya, sering kita saksikan yang demikian. Ya bunayya inna azhadan nas fi 'alimin ahluhu. Wahai anakku, orang yang paling merasa enggak butuh terhadap ilmu seorang alim biasanya keluarganya. Gampang. Kalau ada apa-apa tinggal tanya Abi. Gampang. Kalau ada kesulitan tinggal tanya Abi. Kalau mau punya tinggal tanya Abi. Abi alim. Sehingga tidak merasa perlu untuk belajar. Tetapi Urwah ibn Zubair mengatakan pada anaknya, fahalummu ilayya fata'allamu minni. Marilah kemari bersamaku. Belajarlah dariku. Fa'innakum tushikuna antakunu kibara qawmin. Engkau, kalian sebentar lagi akan menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Kibaru qawmin, tokoh-tokoh kaum. Ya sekarang, bapak-bapak, mereka yang jadi tokoh-tokohnya. Yang memimpin, yang mengatur, yang mengajari, yang mengayomi. Sebentar lagi mereka pada wafat. Semua akan mati. Lah kalau mereka sudah lewat, siapa yang akan memimpin hari esok? Siapa yang akan mengatur hari esok? Siapa yang akan menjadi pembimbing, pendamping, pengayung besok? Ketika generasi yang sekarang sudah hilang. Ya tentunya kalian wahai para pemuda, anak-anak ini sebentar lagi akan menjadi tokoh-tokoh kaumnya. Kalau enggak punya ilmu. Kalau dibiarkan ilmunya hanya pada seseorang saja, maka ketika orang itu dikubur, maka dikubur bersama ilmunya. Habis. Tidak ada yang mewarisi. Tidak ada yang melanjutkan. Tidak ada yang meneruskan. Maka yang namanya ilmu harus terus estafet. Disampaikan, diajarkan oleh anak-anak, kepada anak-anak, dan anak-anak nanti akan menyampaikan pada anak-anaknya lagi, dan seterusnya. Agar ilmu tetap terjaga. Ta'allamu minni, fa innakum tushikuna an takunu kibara qaumin. Belajarlah dariku wahai anak-anakku, karena sesungguhnya kalian sebentar lagi akan menjadi pemimpin-pemimpin kaum. Inni kuntu saghiran la yumbar ilayya. Dulu aku juga kecil. La yumbar ilayya, enggak ada orang yang melihat kepadaku. Dulu aku juga kecil, enggak ada orang yang kemudian menganggap aku, enggak ada. Falamma adraktu minas sin. Ketika aku mencapai umurku ini. Adraktu. Ja'alan nas yas'alunani. Ketika adraktu ma adraktu. Ketika aku mencapai umur yang aku capai sekarang ini. Tiba-tiba mereka semua bertanya kepadaku. Ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Qul inna a'udzubikumullah. Saking keadaan butuhnya masyarakat pada ilmu, tetapi sedikit yang mau cari ilmu. Dibandingkan dengan jumlah masyarakat muslimin, sedikit sekali kalian ini yang mau belajar, sedikit sekali. Akhirnya kelihatan ada orang yang sepertinya penampilannya punya ilmu, langsung ditanya. Ada seorang ke masjid pakai gamis, pakai peci putih, langsung ditanya pelanun, tanya fatwa. Pak, kalau ini gimana ya? Kalau ini bagaimana ya? Pernah seseorang dari family saya tidak punya ilmu, tetapi kebetulan mukanya muka Arab, pakaian-pakaian sholat, datang. Pak, ini maknanya apa ya kalimat ini? Itu kayak dicambuk. Kayak terkena petir di siang bolong. Karena dia bahasa Arab aja gak ngerti. Maaf. Saya jujur kepadamu. Bacanya aja saya gak tahu. Bacanya aja saya gak bisa. Apalagi mau menerjemahkan ini maknanya apa, ini kalimat ini apa. Mereka barakallahu fikum. Membutuhkan pembimbing. Asal kelihatan orang penampilannya seperti ustaz, langsung didatangi, ditanya dengan sekian pertanyaan. Para ulama menangis. Menangis sampai ditengok. Ma afabak. Apa yang menimpamu dari musibah? Apa yang menimpamu dari bencana sehingga engkau menangis? Dijawab, tidak ada yang menimpaku satu bencana pun. Kecuali su'ila man ghairi alim. Su'ila man ghairu alim. Aku menangis karena ditanya orang-orang yang tidak alim. Orang yang tidak alim ditanya oleh manusia dengan fatwa-fatwa. Nangis dia. Apa jadinya umat ini kalau mereka bertanya pada orang-orang bodoh, bertanya pada orang-orang jahil, bertanya kepada seseorang hanya karena penampilannya sepertinya alim. Padahal tidak alim. Karena pakaiannya, karena jenggotnya, karena pecinya, kemudian ditanya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Dikatakan dalam beberapa riwayat-riwayat dari salaf bahwasanya kalau sudah ditanya orang yang bukan alim, itu tanda-tanda kebinasaan, tanda-tanda kehancuran. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Kalau diserahkan urusan ini pada orang yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya, akan hancur. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya, wahai para pemuda, wahai para remaja, wahai anak-anak, semangatlah kalian belajar. Wahai para bapak-bapak, belajarlah dan ajarilah anak-anakmu. Jangan sampai ketika kita tiada, enggak ada penerusnya, enggak ada penggantinya. Akhirnya su'ila man ghairu alim. Akhirnya ditanya orang yang tidak alim. Fadallu wa adallu. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Menghafal ketika kecil itu akan kokoh di hati. Maka Urwah ibn Zubair menasihati anak-anaknya dengan pesan tadi, ta'allamu minni, ta'allamu minni. In kun inni kuntu saghiran, aku juga dulunya kecil. Enggak pernah ada orang yang menengok kepadaku. Tapi ketika aku sudah berumur seperti ini, mereka semua bertanya kepadaku. Wa ma shay'un shadda 'ala mri'in min an yus'al 'an shay'in min amri dinihi fayajhaluh. Dan sungguh tidak ada perkara yang lebih dahsyat daripada seseorang yang ditanya tentang agama, ternyata dia tidak tahu. Sungguh lebih dahsyat. Enggak ada yang lebih dahsyat dari itu. Kalau sampai kemudian anak-anak kita, oh ini anaknya ustaz, anaknya kiai, ini anaknya Pak Fulan yang dulu mengajar di sini, ini anak, kemudian ditanya, Ternyata enggak tahu. Sungguh, pertama memalukan. Yang kedua, membahayakan. Yang tadi bahayanya. Idza usida al-amr ila ghairi ahli. Kalau urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Yang menangis ketika mendengar ada orang yang ditanya dalam keadaan tidak tahu adalah riwayat dari Rabi'ah. Dia menceritakan tentang Imam Malik rahimahullah. Afan qala Malik, berkata Malik menceritakan Rabi'ah, baka Rabi'ah buka'an syadida. Rabi'ah rahimahullah menangis dengan tangisan yang dahsyat. Sampai didatangi, amusibatun nazalat bik, apakah musibah yang menimpa engkau? Faqala la, walakinnahu stuftiya man la ilma indahu. Tidak, bukan karena musibah yang menimpaku, tetapi ustuftiya man laisa ilm indahu, diminta fatwa orang yang tidak punya ilmu. Sedih dia. Diminta fatwa orang yang ternyata enggak punya ilmu. Rabi'ah Az-Zuhrai rahimahullah. Yang ditinggalkan oleh bapaknya Farruh. 30 tahun. Karena sesuatu dalam jihad fisabilillah. Entah tertangkap, entah hilang bagaimana. Enggak ada yang tahu. Tapi karena ibunya sangat menjaga amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian amanah dari suaminya, yaitu anaknya. Dididik, dididik, dididik, dikirimkan kepada para ulama. Khamilina azakumullah. Sampai ketika dia datang di masjid, melihat ada anak muda yang sedang menyampaikan ilmu. Hadis, ayat, aqwal, salaf. Dia melihat sungguh betapa bangganya kalau aku punya anak seperti ini. Alim, mutiara-mutiara ilmu keluar dari mulutnya. Setelah selesai, pada Isya, dia baru datang ke rumahnya. Dan itu memang sunnah. Begitu datang dari safar ke masjid dulu, baru kemudian ke rumah. Setelah sampai di rumahnya, tiba-tiba pemuda yang di masjid tadi datang. Dan hampir memukul dia. Bagaimana ibuku bersama orang lain, katanya. Sampai dipisah oleh ibunya. Jangan. Ini adalah bapakmu. Maka bapaknya sungguh sangat bangganya yang ternyata yang dilihat di masjid adalah anaknya sendiri. Ini barakallahu fikum, alangkah indahnya. Kalau seorang ibu benar-benar madrasah. Seorang ibu benar-benar pendidik yang baik. Ya kita akui tidak semua ilmu ada pada ibu-ibu. Sebagian besar mereka dalam keadaan memiliki sedikit atau apa adanya dari ilmu. Sekedar intinya ilmu. Tetapi tidak kemudian dia putus asa. Dikirimkan ke pondok fulani. Dikirimkan ke pondok fulani. Dikirimkan kepada syekh, alim. Sampai menjadi alim. Qul inna billahi azakumullah. Demikian pula Imam Syafi'i. Yang dikirimkan kepada Imam Malik. Oleh ibunya. Itu semua barakallahu fikum peran seorang ibu terhadap pendidikan anak. Sekarang ketika di pondokan ibunya yang nangis, kasihan anak saya. Makan apa di sana? Enggak tega. Kok bisa terbalik? Mereka dulu semangatnya mendidik anaknya. Sekarang malah sebaliknya. Kasihan. Orang dikasih ilmu kasihan. Ya kalau masih kecil, masih butuh kasih sayang orang tua dari umur-umur SD. Kalau dia sudah mulai remaja, justru harus dilatih untuk lepas dari orang tuanya. Dilatih untuk bisa hidup mandiri, belajar, mengkaji ilmu. Sehingga dia bisa menjadi dewasa. Tidak terus ke ibu-ibuan, ke umi-umian. Dikit-dikit umi, Bagaimana dia akan memimpin kaumnya? Bagaimana dia akan memimpin umatnya? Syurahbil ibn Sa'ad rahimahullah berkata, da'al Hasan ibn Ali banihi wa bani akhi. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma memanggil anak-anaknya dan memanggil anak-anak saudaranya, ponakan-ponakannya, dikumpulkan. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya bunayya, au ya baniya, ya baniya, ya bani akhi, wahai anak-anakku, wahai anak-anak saudaraku, innakum sigara qawmin, sekarang kalian anak-anak kecil. Yushiku antakunu kibar, tetapi sebentar lagi kalian akan menjadi orang-orang besar, orang dewasa. Fata'allamul ilma, maka belajarlah, carilah ilmu. Faman lam yastati' minkum an yarwihi aw qala yahfadhuhu falyaktubhu, maka hendaklah kalian menghafal. Dan siapa yang tidak mampu menghafal, enggak mampu meriwayatkan, catat, tulis. Walyadahu fi baiti, dan hendaklah simpan di rumahnya. Diajarkan dua perkara. Belajar dengan dua perkara. Pertama, hafal. Kalau tidak mampu menghafal, catat dan simpan di rumahmu. Sehingga kamu ingat, oh saya punya catatannya. Oh iya, saya tahu hadis itu. Dibuka catatannya, ada catatannya. Barakallahu fikum. Anak-anaknya dan ponakan-ponakannya dikumpulkan dan diperingatkan. Kalian sekarang kecil. Tapi sebentar lagi kalian akan jadi pemuda. Sebentar lagi akan jadi dewasa. Akan menjadi tokoh-tokoh umat. Maka belajarlah, belajarlah. Yang tidak mampu menghafal, mencatat. Mencatat itu akan membantu ingatan. Akan membantu ingatan. Saya pernah ketika akan ulangan, saya ringkas buku yang akan diulangankan itu. Saya ringkas dengan kecil-kecil untuk contekan. Saya tulis ringkas. Semua yang penting-penting saya catat. Di kertas kecil saya lipat-lipat saya segini. Saya kantongin. Memang niatnya nyontek. Begitu ulangan, buka, semua pertanyaan yang catatannya ada di kantong saya hafal. Gak pakai yang buka. Oh, saya sudah nyatet tadi. Oh, yang saya catat tadi malam. Oh, yang saya catat. Hafal. Ingat sekali ketika menulisnya di pojok sebelah kanan, sebelah atas. Yang ini sebelah kiri, sebelah bawah. Saya tahu. Ingat. Ini barakallahu fikum. Maka mereka para salaf menganjurkan kepada para pemuda, para remaja, hendaklah mencatat. Ya kalau kayak Abu Hurairah duduk mendengar kemudian hafal, ya enggak apa-apa, enggak bawa catatan. Tetapi kalau dia dalam keadaan merasa saya enggak mungkin bisa menghafal seluruhnya, catat. Jangan jiping kosongan begitu. Qala al-Khatib al-Baghdadi, i'lam anna lil-hifdhi sa'at, ketahuilah bahwa untuk menghafal itu memiliki waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Saat yang bagi liman arada tahaffum, waktu-waktu tertentu untuk seorang menghafal harus dijaga. Waktu-waktu yang terpenting disebutkan ajwadul awqat, waktu terbaik adalah di waktu sahar, sebelum subuh, sebelum fajar. Kemudian waktu tengah hari menjelang siang. Wa ba'dal ghadawat dunal ashiyat, dan setelah itu, sampai sebelum siang dan setelah siang, jangan setelah isya. Wahidul lail aslah min hifdhin nahar, dan yang malam hari tadi setelah tidur itu lebih bagus daripada siang hari. Itu waktu-waktu terbaik. Sedangkan amakin tempat-tempat terbaik adalah tempat yang di sana tidak ada gangguan-gangguan pandangan. Sehingga beberapa thullabul ilm kalau menghafal menghadapnya ke tembok. Yang dihadapi cuma putih saja. Sebab kalau menghadap pinggir jalan, tumpang kaki, yang hafalkan. Yang lewat, Assalamualaikum. Oh, siapa itu tadi lewat? Oh, itu mobil. Oh, ngebut sekali motor itu. Terganggu. Bahkan tempat yang indah, yang kata mereka adalah pondok alam. Pernah dengar? Di gunung, pondoknya. Hafalkannya di bawah pohon, belajar sebagainya begitu. Itu pun bukan tempat yang bagus. Yang dilihat buku tapi matanya menikmati pemandangan yang indah. Lupa dengan apa yang sedang dia baca. Dan juga yang namanya belajar. Ketika ditanya seorang ulama, termasuk Khatib al-Baghdadi, menceritakan para ulama ketika ditanya, bima adrakta al-ilm, bagaimana engkau bisa jadi alim? Dijawab, bil misbahi wal julusi ila sabahi. Bil misbah wal julusi ila sabah. Dengan ceplik di malam hari, duduk sampai pagi. Waqila li akhar, ulama yang lain ditanya, bagaimana engkau dapat ilmu? Dijawab, bisafar wassahar wal bukuri wassajar. Wassahar. Bisafar wassahar wal bukuri wassahar. Safar dengan berjalan. Menemui sekian banyak ulama. Dengan sahar, pakai H besar, begadang di malam hari. Wal bukur, berpagi-pagi, berawal-awal. Fis sahar, di waktu sahar. Sebelum fajar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, niscaya ketika pada saatnya sudah tidak ada lagi yang bisa ditanya kecuali dia, dia sudah siap. Ketika dia belajar, masih banyak bintang-bintang dan bulan-bulan para ulama bersinar terang. Gak kelihatan bintang-bintang itu. Iya kan? Ada matahari. Maka bintang-bintang tadi tidak kelihatan. Masih di pondok-pondoknya, masih belajar, masih mengkaji. Tapi nanti lihat. Begitu matahari terbenam, akan berserakan bintang-bintang. Demikian banyaknya. Begitulah keadaan. Thullabul ilm. Ketika gurunya, syekhnya, ulamanya masih ada, tidak terlihat mereka. Masih belajar, belajar, belajar, belajar. Ketika sudah tidak ada mereka, para ulama, terlihat bintang-bintang terang di mana-mana. Ternyata merekalah calon-calon ulama. Merekalah pelita-pelita umat yang menerangi jalan umat. Yang menerangi jalan yang lurus, yang mana terang. Dan bukan satu, berserakan di mana-mana. Betapa bahagianya umat ketika para ulama sangat banyaknya. Atau para ulama dalam keadaan cukup. Tetapi betapa sengsaranya umat ini ketika meninggal para ulama, tidak ada penggantinya. Ilmu terkubur bersama mereka. Maka itulah kehancuran. Itulah kehancuran. Dan itulah yang dikatakan qabdul ilmi, dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu, bukan dicabut begitu saja kemudian hilang. Tetapi qubidul ilm bimautil ulama. Biqabdil ulama. Hilangnya ilmu dengan dimatikannya, diwafatkannya para ulama. Dan ketika wafat para ulama, tidak ada penggantinya, enggak ada sisanya. Maka mereka takhudu ru'usan juhalan. Mereka mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya. Sebagai tempat bertanya. Fasu'ilu. Maka mereka ditanya. Aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa awallu, maka akhirnya sesat dan menyesatkan. Inilah yang dikatakan tadi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Kalau diserahkan ilmu kepada, kalau diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Wassalatu taufiq wal afiyah, wassalatu hidayah wa rahmah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wal afu minkum. Subhanakallahu walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.